Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, wa man tabi'ahum bi ahsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimanillah wa iyyakum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan mempelajari pada hari ini permasalahan-permasalahan penting di dalam agama kita yang mulia ini, yaitu terkait dengan keimanan seorang hamba, terkait dengan keyakinan-keyakinan yang harus dimiliki oleh seorang hamba. Jadi kita akan berbicara tentang amalan-amalan hati, yaitu sejumlah hal yang harus diyakini oleh hati kita. Jamaah sekalian, keyakinan yang benar atau akidah yang sahihah, akidah yang benar, akidah yang selamat dari berbagai macam penyimpangan dan kesesatan, ini adalah pondasi benar atau tidaknya amalan-amalan kita, diterima atau tidaknya amalan-amalan kita, sedikit atau banyak pahala amalan kita, itu sangat bergantung pada benar tidaknya akidah kita. Jadi amalan hati, keyakinan hati, akidah seorang hamba itu lebih penting untuk diluruskan, untuk diperbaiki, karena dia adalah penentu diterima atau tidaknya, sah atau tidaknya amalan-amalan zahir. Maka sangat disayangkan sebagian orang lebih mementingkan amalan zahir, padahal amalan-amalan hati, terutama keyakinan yang benar, dia merupakan tolak ukur utama diterima atau tidaknya, sah atau tidaknya amalan-amalan zahir, sedikit atau besarnya pahala seseorang di dalam beramal. Jemaah sekalian, ada orang yang amalannya rusak. Kenapa? Karena akidahnya rusak. Contohnya, orang-orang yang memiliki akidah kesyirikan dan kekufuran, maka seluruh amal ibadahnya menjadi rusak. Amal yang akan dia kerjakan tidak diterima oleh Allah, bahkan amalan yang sudah dia kerjakan menjadi terhapus. Sebagaimana Allah tegaskan dalam surat Az-Zumar ayat ke-65, la in asyrakta layahbatanna amaluka, kalau kamu mempersekutukan Allah maka terhapuslah amalanmu. Jadi akidah itu sangat menentukan. Capek-capek seseorang beramal tapi akidahnya rusak karena kesyirikan dan kekufuran, amalannya pun menjadi rusak. Demikian pula jamaah sekalian, diterima atau tidaknya amalan kita, sedikit ataupun banyak pahala kita, itu bergantung pada akidah kita. Para ulama dahulu mengatakan, bukan karena sholat, Abu Bakar radhiyallahu anhu bisa melampaui para sahabat yang lain. Bukan pula karena puasa, bukan pula karena sedekah. Maksudnya, secara kuantitas ada sahabat-sahabat lain yang sholatnya lebih hebat, maksudnya lebih banyak rakaatnya dibandingkan Abu Bakar, atau lebih lama sholatnya dibandingkan Abu Bakar, puasanya lebih banyak dan sedekahnya lebih banyak. Kalau begitu jamaah sekalian, apa yang menyebabkan Abu Bakar radhiyallahu anhu melampaui seluruh para sahabat? Kata para ulama, syai'un waqara fi qalbih. Beliau bisa melampaui seluruh sahabat karena keimanan yang bersemayam di dalam hatinya, keyakinan yang kuat yang ada dalam dirinya. Jadi jemaah sekalian, jelas bagi kita betapa besar pengaruh akidah yang benar dan keyakinan yang kuat serta keimanan yang mendalam. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita adanya satu kaum yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Qur'an. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka sempat dijuluki dengan Al-Qurra. Al-Qurra di sini maknanya bukan sekedar pembaca, tetapi penghafal Al-Qur'an. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada para sahabat, tahkiruna salatakum ila salatihim wa siyamakum ila siyamihim. Kalian wahai para sahabatku akan menganggap remeh salat kalian dibandingkan dengan salat mereka, puasa kalian dan puasa mereka. Jadi mereka itu ahli-ahli ibadah, penghafal Al-Qur'an, rajin salat, maksudnya di sini salat-salat sunnah. Kalau salat wajib enggak usah ditanya. Sholat sunnah sangat rajin. Mereka menghabiskan waktu malam dengan sholat. Gak seperti kebanyakan kita, mungkin banyaknya main, sholatnya sedikit. Dan mereka rajin puasa. Tapi jamaah sekalian, bersamaan dengan itu, Rasulullah SAW mengatakan tentang mereka, kilabun nar, syarru qatla tahta adimis sama. Mereka itu adalah anjing-anjing neraka, seburuk-buruknya bangkai yang terbunuh di bawah kolong langit. Subhanallah. Penghafal Quran, rajin sholat, rajin puasa, tapi anjing-anjing neraka. Di sini mengandung peringatan bagi kita. Kenapa mereka sampai demikian rupa? Kenapa jemaah sekalian? Karena akidahnya yang rusak, keyakinannya yang tidak benar. Itu pun kerusakan akidah mereka yang menjadi pokok pangkal kerusakan akidah mereka itu hanya tiga, sebagaimana insyaallah ta'ala nanti akan datang pembahasan tentang khawarij. Bagaimana lagi kalau penyimpangannya begitu banyak? Bagaimana lagi kalau kesesatannya dalam berakidah itu sangat banyak? Jadi dia menghafal Quran, dia rajin sholat, dia rajin puasa, tapi dia termasuk penghuni neraka. Kenapa jemaah sekalian? Karena amalan-amalannya ini dibangun di atas akidah yang rusak. Dan karena dosa dia salah berakidah lebih besar, gak bisa dia tutupi. Gak bisa ditutupi dengan amalan-amalannya tersebut. Maka dari sini dapat kita pahami pentingnya memperbaiki akidah. Dan harus muncul pertanyaan besar dalam diri kita, sudahkah akidah kita benar? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga telah memperingatkan kepada kita, wasataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqah. Umatku akan berpecah menjadi 73 golongan. Kulluha finnari illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Ma ana alaihi wa ashabi, yaitu yang mengikuti aku dan para sahabatku. Inilah pentingnya kita mempelajari akidah, supaya kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, yang diistilahkan para ulama dengan golongan ahlus sunnati wal jamaah. Golongan yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah siapa yang dimaksudkan di sini? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berjamaah. Berjamaah itu maknanya bersatu di atas kebaikan, di atas kebenaran, di atas petunjuk. Dan berjamaah itu juga maknanya tidak melakukan pemberontakan kepada pemerintah kaum muslimin. Itu dua makna jamaah. Makanya yang patut disebut ahlu sunnah wal jamaah, kalau dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bersatu di atas kebenaran serta tidak melakukan pemberontakan terhadap kaum muslimin. Ini dua makna al-jamaah. Kalau kita dapatkan di dalam Al-Quran dan Sunnah penyebutan kata al-jamaah, maka tidak keluar dari dua makna tersebut. Mengikuti kebenaran, yaitu manhaj Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan tidak melakukan pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin. Akidah inilah yang harus kita miliki, maka harus kita pelajari supaya kita termasuk ke dalam al-firqatun najiyah, golongan yang selamat, yaitu golongan yang telah disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semuanya di neraka kecuali satu yang selamat, ma ana alaihi wa ashabi. Aku, ya, orang-orang yang mengikuti aku dan para sahabatku. Golongan yang mengikuti petunjukku dan para sahabatku, yang disebut dengan istilah ahlus sunnah wal jamaah, atau istilah lain adalah as-salafiyun. Kenapa dinamakan as-salafiyun? As-salaf itu maknanya adalah generasi yang telah berlalu. Dan yang dimaksudkan di sini adalah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu arti as-salaf. Generasi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ditambah huruf ya, jadi apa? Salafi. Maka salafi itu artinya pengikut generasi salaf. Sama dengan negeri Indonesia. Kalau kita tambahkan huruf ya, maka itu artinya orang Indonesia. Ya, itu namanya ya unisbah. Ya untuk menisbatkan diri. Maka makna salafi dan ahlu sunnah wal jamaah itu sama persis, tidak ada bedanya. Kemudian berkembang di sebagian masyarakat, katanya ada aliran baru, mereka tidak termasuk ahlu sunnah wal jamaah, mereka itu disebut Wahabi, ya, atau salafi Wahabi, atau disingkat golongan sawah, ya, salafi Wahabi. Kenapa dinamakan Wahabi? Dinisbatkan kepada katanya, kata mereka, pendirinya, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Itu pun diambil dari nama Allah sebenarnya. Dan nama bapaknya Abdul Wahhab, bukan nama beliau. Namanya Muhammad. Sebenarnya kalau mau jujur, yang lebih tepat Muhammadi, bukan Wahabi, karena namanya Muhammad. Jadi gerakannya Muhammadiyah, ya, bukan Wahabiyah, tapi Muhammadiyah. Dan ini dikritik oleh salah seorang ulama Al-Azhar yang bernama Syekh Muhammad Hamid Al-Faqih. Kata beliau, lebih tepat itu bukan Wahabi, sebab Al-Wahhab itu nama Allah dan Abdul Wahhab nama bapaknya dan namanya adalah Muhammad. Jadi dari segi bahasa kurang tepat. Dan yang lebih kita khawatirkan lagi, Al-Wahhab itu nama Allah. Kalau kita menjelek-jelekkan seseorang dengan menisbatkannya kepada nama Allah, maka tidak diragukan lagi itu adalah adab yang buruk, adab yang jelek terhadap nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Al-Wahhab itu artinya yang maha memberi. Al-Wahhab, nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau antum namakan anak antum Abdul Wahhab, itu nama yang sangat indah. Hamba Allah yang maha memberi. Iya. Maka di sini insyaallah taala kita akan dudukkan seperti apa sebenarnya akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah yang mereka namakan akidah Wahabi. Benarkah tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah? Insyaallah taala buku ini adalah salah satu risalah beliau untuk menjawab tuduhan-tuduhan tersebut. Jadi memang risalah singkat ini sengaja beliau tulis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan tuduhan-tuduhan terhadap akidah beliau di masa hidup beliau yang beliau tujukan pada penduduk Al-Qasim. Jadi pertama sekali risalah ini ditunjukkan kepada penduduk Al-Qasim. Makanya risalah ini berjudul Risalatul Syekh ila Ahli Al-Qasim lamma sa'aluhu an akidatihi. Surat Syekh kepada penduduk Al-Qasim tatkala mereka bertanya kepada beliau tentang akidahnya. Karena dakwah beliau sudah tersebar, banyak dibicarakan orang, banyak yang menuduh dengan berbagai macam tuduhan. Tetapi penduduk Al-Qasim tidak mau menerima begitu saja tuduhan-tuduhan tersebut, sehingga mereka mengirim surat kepada Syekh untuk menjelaskan sendiri seperti apa akidah beliau. Maka surat ini sebagai jawabannya. Ya, dari sini dapat kita ambil pelajaran. Ini adalah salah satu cara untuk berdakwah, mengirimkan surat. Yang kita di masa ini alhamdulillah sudah begitu mudah untuk mengirim surat. Bisa melalui email, bisa melalui SMS, bisa melalui WhatsApp, media-media sosial. Ini sebenarnya adalah kemudahan dari Allah, hendaklah kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan Al-Qasim itu adalah salah satu provinsi yang saat ini posisinya terletak di antara Madinah dan Riyadh. Dan dia lebih dekat ke Madinah, kurang lebih 3 jam saja naik mobil dari Madinah ke Al-Qasim. Kalau kita jalan terus maka akan sampai ke Riyadh, masih cukup jauh ya, kurang lebih 6 jam lagi sampai ke Riyadh. Dan posisi Syekh ketika itu berada di Riyadh. Dan di masa itu enggak seperti sekarang tentunya, belum ada mobil, maka perjalanan menjadi sangat jauh. Iya. Kemudian beliau memulai suratnya dengan basmalah. Kita akan lihat insyaallah taala akidah beliau apakah memang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau tidak. Apakah benar tuduhan-tuduhan kepada beliau atau tidak? Beliau mulai suratnya dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, sebelum kita masuk penjelasan basmalah, saya sebutkan secara ringkas biografi penulis buku ini atau risalah ini. Beliau Namanya adalah Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad. Kalau diteruskan nasabnya, itu sampai kepada Ma'ad bin Adnan. Ma'ad bin Adnan. Ya. Kemudian di dalam nasabnya juga, sebelum Ma'ad bin Adnan, itu adalah Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan kalau antum pelajari nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka antum akan dapati juga Ilyas bin Mudhar. Jadi di situ berjumpa nasab Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, terdapat sebuah hadis yang menjelaskan bahwa kabilah beliau, yaitu Bani Tamim, berasal dari keturunan Nabi Ismail. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis yang menjelaskan kepada kita tentang Bani Tamim. Ini adalah suku di mana Syekh berasal, yang sekarang mereka mendiami kota Riyadh dan sekitarnya, ibu kota negara Saudi Arabia hari ini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "La azalu uhibbu Bani Tamim min thalathin sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Aku selalu mencintai Bani Tamim sejak aku mendengarkan tiga hal tentang mereka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqul, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hum asyaddu ummati 'ala ad-dajjal." Mereka adalah umatku yang paling keras menentang Dajjal. Ini keutamaan Bani Tamim yang pertama. Kelak mereka adalah umatku yang paling keras menentang Dajjal. Pemerintah dan masyarakat Saudi Arabia, khususnya yang mendiami kota Riyadh dan sekitarnya, mereka itulah keturunan Bani Tamim hari ini. Ya. Yeah. Hum asyaddu ummati 'ala ad-dajjal. Mereka adalah orang-orang yang paling keras terhadap Dajjal. Kemudian kata Abu Hurairah, "Wa ja'at sadaqatuhum." Datang sedekah dari mereka, masuk ke kas negara, diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadhihi sadaqatu qaumina." Ini adalah sedekah-sedekah yang berasal dari kaum kita sendiri. Ini yang kedua. Kenapa Abu Hurairah mencintai Bani Tamim? Karena Nabi SAW mengatakan mereka adalah kaum kita. Qala, lalu kata Abu Hurairah, "Wa kanat sabiyatun minhum inda Aisyah." Ada seorang wanita budak berasal dari Bani Tamim milik Aisyah radhiyallahu anha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'tiqiha fa innaha min waladi Ismail." Kata beliau, "Bebaskan dia karena dia dari keturunan Ismail." Jadi dari sini jelas Bani Tamim itu masih ada hubungan nasab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih jelasnya, ahli nasab mengatakan bertemunya nasab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pada Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Itu nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bertemu dengan Syekh. Beliau dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 1703 Masehi di kota Uyainah, sebuah kota yang ada di Saudi Arabia. Dan ayah beliau, paman beliau, serta kakek beliau adalah para ulama yang hidup di negeri Uyainah ketika itu. Oleh karenanya beliau dari kecil sudah dididik dengan ajaran-ajaran agama yang sangat kental sekali. Belum genap 10 tahun, beliau sudah menghafal Al-Quran seperti layaknya anak-anak para ulama di masa itu. Belum genap 10 tahun, dia sudah menghafal Al-Quran. Kemudian beliau mulai belajar pelajaran-pelajaran agama kepada ayahnya sendiri, pamannya, dan kepada kakeknya, sampai beliau berhasil menghafal Matan Alfiyah Ibni Malik. Ini dalam bahasa Arab. Jadi setelah menghafal Al-Quran, beliau mulai menghafal kitab-kitab yang lain. Setelah beliau belajar dari keluarganya sendiri, barulah beliau pergi berkelana keliling dunia untuk belajar dari para ulama. Beliau sempat datang ke kota Makkah, Madinah, demikian pula sampai ke negeri-negeri yang lain yang ada di sekitar negeri Arab Saudi. Ya. Singkatnya, beliau kemudian kembali ke kampung halamannya dalam keadaan ilmu beliau yang sudah lebih mendalam, maka beliau mulai berdakwah. Dan berbagai macam ujian-ujian di dalam dakwah beliau sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada beliau. Dan di antara pertolongan Allah yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada beliau adalah dipertemukannya beliau dengan Al-Imam Muhammad bin Saud yang berjanji untuk menolong dakwah beliau. Dan jemaah sekalian, kedatangan beliau ke negeri Diriyah ketika itu setelah beliau terusir dari negerinya sendiri, dari Uyainah. Ketika beliau datang di Diriyah, maka tersebar kabar kedatangan beliau. Apa yang terjadi ketika sampai berita kepada Imam Muhammad bin Saud, pemimpin negeri Diriyah ketika itu? Beliau senang. Kemudian beliau memerintahkan orang-orang untuk mengundang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tapi istrinya melarang. Kenapa dia melarang, jemaah sekalian? Kata istrinya, seharusnya kamu yang datang ke sana, bukan dia yang diundang ke sini. Maka dengan nasihat istrinya itu, pergilah Imam Muhammad bin Saud menemui Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Diceritakan tentang dakwahnya, beliau diajak untuk menuntut ilmu agama lebih mendalam, terutama ilmu tauhid. Pada akhirnya beliau berjanji untuk mendukung dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya. Mereka mulai berdakwah, terus berdakwah, dan mulai menegakkan hukum syariat di negara tersebut, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan negeri itu semakin besar sampai menjadi negeri Arab Saudi saat ini. Ya. Yang sudah bertahan cukup lama. Negeri yang Allah muliakan untuk berkhidmah kepada Al-Haramain. Dua tanah suci di sana hari ini kita saksikan dan kita dengarkan tamu-tamu Allah, jamaah haji, jamaah umroh, betul-betul dilayani dengan baik. diterima dengan baik. Jadi inilah singkat biografi beliau. Kita masuk insyaallah taala dalam pembahasan akidah beliau. Beliau mulai kitabnya ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian, para ulama menulis buku, menulis surat, dan menyusun risalah dimulai dengan basmalah. Dimulai dengan basmalah. Paling tidak ada tiga alasannya. Yang pertama adalah iktida'an bikitabillahi azza wa jalla, sebagai peneladanan kepada kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kepada surat-surat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menulis surat kepada Herakl atau Heraklius, penguasa Romawi. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Abdillahi wa Rasulih ila Herakl Azimir Rum. Dimulai dengan basmalah. Demikian pula perjanjian Hudaibiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ali bin Abi Thalib yang menuliskan, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Tulislah dengan bismillahirrahmanirrahim. Bahkan para nabi terdahulu pun seperti itu. Contohnya apa? Surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Saba. Allah sebutkan dalam surat An-Naml, "Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim." Kata Ratu Saba, surat ini dari Sulaiman dan dia dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini sunnah para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Oleh karena itu, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yaitu Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari rahimahullah juga memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Ini alasan yang pertama untuk ittiba. Yang kedua, tabarrukan bismillahi azza wa jalla, untuk bertabarruk dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nama Allah adalah nama-nama yang penuh dengan keberkahan. Siapa yang mengagungkan namanya, memuliakan namanya, menggunakan namanya untuk berdoa, maka dia akan dianugerahkan keberkahan. Di antara yang menunjukkan keberkahan bismillah, sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang mulia Usamah radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, "Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas hewan tunggangan beliau. Kemudian hewan tersebut tergelincir." Maka Usamah mengatakan, "Ta'isa syaitan," celaka setan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "La taqul ta'isa syaitan." Jangan kamu katakan setan celaka. "Walakin qul bismillah." Tapi ucapkan bismillah. "Li'annaka idza qulta dzalik ta'azam hatta yakuna mithlal bait." Karena kalau kamu katakan celaka setan, dia justru akan membesar sampai seperti sebuah rumah. "Wa yaqul biquwwati." Kemudian dia berkata dengan sombongnya, "Itu terjadi dengan kekuatanku." Tapi hendaklah engkau ucapkan bismillah. "Walakin qul bismillah." Hendaklah engkau ucapkan bismillah. "Fa innaka law qulta dzalik tasagar hatta yakuna mithla dzubab." Karena kalau kamu mengatakan bismillah, setannya akan mengecil, melemah sampai seperti seekor lalat. Dikatakan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, "Hada min ta'thiri barakati bismillah." Itu karena pengaruh berkahnya bismillah. Allah memberikan pertolongan kepada seseorang dan melemahkan syaitan yang akan menjerumuskannya di dalam dosa-dosa dan malapetaka. Ini yang kedua. Yang ketiga, isti'anatan billahi azza wa jalla. Bismillah itu, kenapa kita baca? demi untuk meminta pertolongan kepada Allah. Makanya ulama menjelaskan, bismillah, huruf ba di situ disebut baul isti'anah. Ba yang artinya dalam bahasa Arab untuk minta pertolongan. Jadi tatkala kita mengucapkan bismillah, harus hadir dalam hati kita harapan yang besar. Tatkala kita memohon pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan bismillah. Iya, ini yang harus kita sadari. Bismillah artinya ya Allah tolonglah saya. Astainu billah, aku memohon pertolongan kepada Allah. Iya. Kemudian jemaah sekalian, kata Allah itu sendiri artinya adalah al-ma'luhul ma'bud hubban wa ta'dhiman, yang disembah dengan penuh cinta dan pengagungan. Sedangkan Ar-Rahman maknanya adalah Dzurrahmatil Wasi'ah, pemilik rahmat yang sangat luas rahmatnya tersebut. Sedangkan Ar-Rahim artinya adalah Dzurrahmatil Wasilah, pemilik rahmat yang dia curahkan kepada hamba-hambanya. Iya. Ini singkat keterangan tentang makna Bismillahirrahmanirrahim dan sebabnya kenapa dimulai dengan basmalah. Kita masuk dalam isi risalah. Beliau berkata, Ushidullaha wa man hadarani minal malaikah, aku persaksikan kepada Allah dan kepada malaikat yang hadir bersamaku. Maksudnya malaikat, apakah malaikat pencatat kebaikan dan keburukan, ataupun malaikat rahmat yang Allah utus, yang Allah tugaskan untuk memberikan rahmat dari Allah kepada hamba-hambanya. Wa ushidukum, dan aku persaksikan kepada kalian, anni a'takidu ma'taqadathul firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah, bahwasannya aku meyakini apa yang diyakini oleh golongan yang selamat, yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Jadi beliau tegaskan di awal bahwa akidah beliau adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah, tidak menyimpang sedikit pun. Tinggal sekarang kita buktikan benar atau tidak akidah beliau adalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Namun jamaah sekalian, sebelumnya di sini kita bisa petik pelajaran bahwa kita memang harus menegaskan akidah kita harus mengikuti akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena itulah golongan yang selamat, sebagaimana dalam hadis tentang perpecahan umat yang telah kita sebutkan tadi. Nabi SAW mengabarkan kepada kita, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali satu, ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Dan masih banyak dalil-dalil di dalam Al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada kita kewajiban mengikuti akidah ahlus sunnah wal jamaah, akidahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Mungkin kita sebutkan satu saja di antara banyaknya dalil tersebut, yaitu surat At-Taubah ayat ke-100. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar khalidina fiha khalidina fiha abadan dzalikal fawzul adzim. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah, dan Allah telah menyiapkan untuk mereka sungai-sungai atau surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fawzul adzim, itulah kemenangan yang besar. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita tentang orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka dua anugerah yang terbesar. Pertama, ridho Allah. Allah telah ridho kepada mereka. Yang kedua, Allah menjamin mereka masuk surga. Oleh karena itu, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita keutamaan para sahabat, khususnya Al-Muhajirin dan Ansar, yang Allah telah jamin masuk surga. Kemudian ternyata jemaah sekalian, ayat ini memberikan kabar gembira kepada kita bahwa yang akan diridhoi dan akan disediakan surga bukan hanya sahabat, tetapi juga walladzina taba'uhum bihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini kata para ulama berlaku sampai hari kiamat. Siapapun yang mengikuti mereka dengan baik, maka dia akan mendapatkan keridhaan Allah dan mendapatkan surga. Oleh karena itu, mengikuti golongan ahlu sunnah wal jamaah itulah syarat untuk menggapai ridha Allah dan dimasukkan ke dalam surga serta selamat dari api neraka. Dan itu gak mungkin kita lakukan. Gak mungkin kita bisa mengikuti golongan yang selamat tersebut tanpa kita mempelajarinya terlebih dahulu. Maka disinilah urgensinya kita mempelajari akidah yang benar supaya kita bisa ittiba mengikuti akidah golongan yang selamat. Jadi beliau tegaskan, akidahnya adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah, yang memang itulah yang wajib kita ikuti. Baik. Kemudian kita masuk. Beliau berkata,